إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah menakdirkan kita hamba-hambanya yang menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kita hamba-hambanya yang tunduk dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau menjadi seorang muslim, mau menjadi seorang muwahhid yang mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Memurnikan ibadah-ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Maka ketika Allah menentukan bahwa kita sebagai hamba-hambanya yang tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaih salatu wassalam aturan yang itu adalah sebaik-baik aturan bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin untuk kita jalani, untuk kita laksanakan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Qaf ayat 18 kata Allah subhanahu wa ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladai raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan melainkan di hadapannya ada seorang malaikat yang mengawasi, seorang malaikat yang selalu hadir untuk mencatat apa yang keluar dari ucapan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, datang dari sisi Allah di dalam ayat ini aturan agar kita menjaga lisan kita, tidak mengumbar lisan kita. Demikian juga datang dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahallahu an. Seorang muslim adalah yang dia itu menjadikan muslim yang lainnya aman dari lisannya dan tangannya. Dan seorang muhajir, seorang yang berhijrah adalah tatkala dia hijrah dari apa yang Allah telah larang. Maka hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pun memberikan peraturan kepada kita kaum muslimin yang ingin menjadi muslim yang hakiki, muslim yang sejati, muslim yang sempurna imannya, hendaknya menjaga dan memelihara lisannya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Lisan merupakan salah satu organ tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya manusia, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan aturan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kebebasan, tidak boleh kita itu mengumbar lisan kita, tapi diberi aturan oleh Allah agar kita menjaga lisan tersebut, bahwa lisan tersebut ketika diucapkan ucapan-ucapan oleh lisan kita, Allah mengirim seorang rasul, seorang utusan dari seorang malaikat, yang malaikat tersebut akan selalu mengawasi ucapan kita, selalu mencatat apa yang kita ucapkan. Sehingga ma'asyiral muslimin, hati-hatilah. Maka Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam membimbing kita agar kita menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata yang kotor dan jelek. Jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan yang batil dan munkar, ucapan yang mengandung maksiat dan dosa, yang akhirnya mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Maka ini bimbingan bagi kita sebagai peraturan bagi kaum muslimin, kaum mukminin, agar supaya tidak menghina orang lain, agar supaya tidak menghibain orang lain, agar supaya tidak mengejek dan mencela orang lain. Ini peraturan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian juga ini bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam sebagai peraturan, sebaik-baik peraturan di muka bumi, agar kaum muslimin tidak menjadi dai kepada kesesatan, kepada kebatilan, tidak menjadi seorang yang menyeru kepada kebatilan dan kesesatan. Karena ingat, itu semuanya akan dicatat oleh seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatatnya, dan itu semuanya di sisi Allah kelak di yaumil kiamah akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Sehingga ma'asyiral muslimin, hati-hati dari mengumbar lisan-lisan kita. Hendaknya ketika kita akan berkata, berucap, dipikirkan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih pula riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Apa maknanya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id, qala ba'dul ulama an makna hadzal hadis, idza arada al-insanu ay yatakallam in kana ma yatakallamu bihi khairan muhaqqaqan yusabu alaih falyatakallam wa illa falyumsik. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dengan hadis tersebut membimbing kepada kita semuanya, memberikan peraturan kepada kita semuanya. Seseorang yang ingin berbicara, ingin mengucapkan suatu ucapan, ingin berkata, hendaknya dia dipikirkan terlebih dahulu, dipertimbangkan terlebih dahulu, apa yang akan keluar dari lisannya, apakah suatu kebaikan yang hakiki, yang nyata. Kalau memang itu kebaikan, mendatangkan ridho Allah, tidak menghina orang, tidak mengucapkan kebatilan, tidak mengajak kepada kesesatan, kalau memang itu kebaikan yang murni, yang nyata, falyatakallam, ucapan. Ketika mengucapkan kebaikan tersebut, la takhafuna lawmatalaim, tidak perlu takut dengan celaan orang yang mencela. Apalagi kalau itu al-haq, kebenaran yang datangnya dari sisi Allah dan Rasulnya. Kalau memang itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, katakan tidak perlu takut celaan orang yang mencela. Dan apabila ternyata yang akan kita ucapkan, yang akan kita serukan adalah kejelekan, adalah perbuatan maksiat, kemungkaran, kebatilan yang akan kita serukan, maka ingat, falyumsik, tahanlah lisan tersebut, jangan sekali-kali mengucapkannya. Karena ingat, lisan itu anggota tubuh kita yang kelak di yaumil kiamat dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati yang ada pada seseorang, semuanya itu adalah organ tubuh yang menjadi fasilitas pada seorang hamba untuk kebaikan atau kejelekan. Ulaika kana anhu mas'ula, itu semuanya kelak di yaumil kiamah di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Sehingga termasuk organ tubuh kita adalah al-lisan, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil tadi. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pun memperingatkan dengan peringatan yang keras, peringatan yang pedas, dengan ancaman neraka bagi orang yang mengumbar lisannya, tidak peduli dengan apa yang keluar, tidak mau pertimbangan dengan apa yang dia ucapkan, yang dia katakan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa hal yukabbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu diseret, ditelungkupkan pada wajahnya di neraka, diseret oleh malaikat untuk disiksa di dalam neraka. Atau Rasulullah mengatakan, mereka diseret, ditelungkupkan pada hidung-hidung mereka, kecuali disebabkan ulah lisan-lisan mereka. Karena buah hasil dari apa yang mereka ucapkan dari lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan adillah dalil-dalil yang telah kita dengarkan bersama, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita jaga lisan-lisan kita, hendaknya pelihara lisan-lisan kita, jangan sampai keluar dari lisan kita, jangan sampai keluar perkataan dari lisan kita kecuali kebaikan, kebajikan dan apa yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala Alam Iswab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tersebut, di samping Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan kita dari yang namanya bahaya lisan, Nabi alaihi salatu wassalam pun memperingatkan dari bahaya yang namanya al-yad, tangan, yang tangan ini pun merupakan salah satu organ tubuh manusia yang dengan lisan dan tangan tersebut ternyata ada keterkaitan besar dengan keimanan seseorang, dengan keislaman seseorang. Seorang mukmin semakin sempurna imannya, seorang muslim benar-benar akan sejati keislamannya. Tidak sekedar label muslim, tidak sekedar namanya seorang muslim atau tercatat resmi sebagai agama Islam, tidak sekedar itu. tetapi benar-benar muslim yang sejati, mukmin yang sempurna imannya, tatkala dia benar-benar memanfaatkan, menjaga dan memelihara organ tubuhnya tersebut berupa lisan dan tangannya. Dia berupaya bagaimana seorang muslim yang lainnya tidak tersakiti dan tidak terganggu oleh lisan dan tangannya tersebut, sehingga jangan sampai ketika sisi lisan kita terjaga, ucapannya bagus, perkataannya adalah kebajikan, tidak pernah mengajak kepada kebatilan dan kemungkaran, tidak pernah menghina orang, selalu tawadu. Tetapi di sisi lain, organ tubuh berupa tangan pun harus dijaga dan dipelihara. Jangan sampai dengan sebab tangannya tersebut kaum muslimin yang lainnya tersakiti, apakah dengan kedoliman pemukulan, atau dengan kedoliman pencurian, atau dengan kedoliman perampokan, atau dengan kedoliman menulis tulisan-tulisan untuk melecehkan, menghina, atau menyesatkan seseorang. Ini pun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT, organ tubuh berupa tangan tersebut. Sehingga hati-hati, jangan sampai tangan kita menimbulkan iza, gangguan, menyakiti orang muslim yang lainnya. Karena kelak di yaumil kiamah pun tangan kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mudah-mudahan dengan bimbingan-bimbingan tersebut yang datang dari sisi Allah SWT maupun nabinya alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan menjadikan masing-masing kita sebagai seorang muslim yang hakiki, muslim yang sejati, dan seorang mukmin yang sempurna imannya tatkala mampu menjalankan, merealisasikan, mengaplikasikan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.